jadi kudu roh hukumun. Tapi ini teman ini yang jelas kan takbirin apa? Sebut ini fataza wajaha wa ahabbaha terus wa akorroha alamun kia. Jadi Sulaiman membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Ngono-ngono Nabi Sulaiman kok gak mbok somasi. Takripe sepundi le, Mbak? Nusarate mben lanang kok iki kok. Masale wedok sing duwe, lah iso lanang tapi ra sing duwe. Lah ya misale lanang lanang tok dadekno, iki raja Sabak, jare wong Sabak iku sapa cucu dadi raja? Anak ora, ponakan ora. Mau menang lanang ngono tok. Lah nek menang lanang tok, wong lanang ra kuwe tok. Aduh wedok wong wae kan. Tapi ojo kiasno urusan macam-macam lho ojo. Paham ge. Maksude wong yo kudu mikir. Ya misale kula iki kula nduwe anak lanang, saiki kula nduwe anak lanang. Misale terus kula mati. Kula mati dan anak lanang ya normal. Terus omah kula iku digoni sinten? Ya digoni anakku wedok lah digoni. Terus rohen muni ngene, wong kiai kudu lanang. Jadi anak itu sebaiknya ora oleh jadi kiai. Tapi anakku itu anakku, biar untuk pantas terus kau cucu-cucu teko kiai berkalasan lanang terus. Wah kayak bingung kabeh ku makhluk ndi cucu-cucu. Jadi wis pokoke anggar wis ndoro. Iku yo darani, aja darani sak ene darani sak berarti ngolehno pemimpin itu. Agar gak memenuhi syarat semuni pemimpin darurat bisa. Ya tapi kaya cuma nisa, kira nisa udah karo darah ini ujung-ujung batangku halal loh, berarti kaya goblok cara fakir ya haram sih urutane nak fama dituro paham ya? Jadi innama haroma alaikum meta hukumnya meta haram, hukumnya dam tapi haram ini gak selalu ya itu dalam kondisi darurat boleh fama dituro fi mahmasotin wero mutajani fil ismi, gak bodoh presiden yang kita tidak cocok itu jenenge darurat. Nah, presiden non muslim kaya darani rasa lah, orang Islam urip ning Amerika tak kok presiden sapa? Enggak punya. Lah itu Obama, oh enggak sah. Lah itu Donald Trump, oh enggak sah. Nyorong Islam Amerika tak kok gubernur sapa? Oh enggak punya, kan enggak sah. Ngajak gendeng bareng, mulai bocah kok kok darani. Mulane Badawi alim tenan. Rian Mbak Hamid zaman sugeng niku, angger ketemu kula pas acara napa mesti nak ngadani kula. Hak kowe iku putuku kudu ngalim koyo buyut. Buyutmu ngalim. Kiye-kiye ora iso buyutmu iso. Mesti kudu kadher dia Mbak. Kudu kendel dhe. Nara kendel ra putuku jare waduh. Sampai bapak sering ngoten. Mbak bapak bocah wari tukaran. Lu bapake kendel. Perkoku-koku winowo. Pak Karno iku waliul amri. Ad-daruri tapi akhirnya NU mutusno ngoten pentingnya darah di darurat itu ben kowe ora ngalah lo barang sing mungkin cara syariat saat nah ini misalnya darah ini sah jebule seorang presiden mutusno misalnya nyuwun sewu ada dom ada apa-apa mung kowe ndak kowe melok dukung jebule ana keputusan sing mboten bener cara Islam ya semene ngono pokoke pemimpin itu kita terima ya al al napa wadiul amri ad-daruri bisyok syoka itu karena punya kekuasaan jadi ngono-ngono itu kudur ya bodoh kayak hukumnya mubalek yang ada ada mubalek rapat iso pidato pakpo tapi sing dicelo MC itu di ini aja kok kayak ngerasa luwe bener terus pidato ya malah wong orang dicelo MC kok nah sanggup baik itu waliul amri ad-daruri bisyoka kok sing ditunjuk MC ngono itu orang gelem ngakon. Tapi kira sanut fatwane wong kadang-kadang melingkar. Wis ngono wis pancen ngono cara fikih. Lah dalil kedua tiyang fikih Rasulullah nak nyurati raja-raja itu nyebut ila malikir ruh. Ila maliki kaisar. Nak nabi nyebut raja berarti sistem kerajaan dianggap sah. Ora kok surate nabi ngene. Ila jenenge dan dia ndak raja karena ndak sah. Nyatane nabi tetap nyebut surat kepada raja berarti nabi menyebut itu raja lah umpama rasa kan nabi nyebutnya ya jenenge terus ra ono status e lah tapi nek ra ono status e terus nabi daran nek ditakoki niku sinten ya Rasulullah mbah ra ono jenenge ya repot itu nabi nek takoki Niku sinten? Iku raja Romawi. Faham sih kula maksud. Jadi kitab niki jelas ya napa fatazawwajaha wa ahabbaha wa aqarraha alamun. Pokoknya kalau suwun ngoten gitu, pokoknya angker gak memenuhi syarat, itu darani waliul amri ad-daruri bisyawah. Terus tentukan ya nanti pilihan bupati, lanang be wedo, sing menang wedo. Ya tetap tentukan di bupati wedo, itu darani rasa. Ojo darani, nak ngono sing sah sing lanang, terus sing radeti bu angkat, bu dapok pendopo. Iki sing sah mergo lanang, iki sing lanang rekuto tukang becak lanang kabeh. Gue rasa ngono jadi uang itu biasa. Entah bupati itu kan sopo. Ya, itu uang itu yang jadi. Sah tau orang, itu pokoknya bupati. Tak ada satu, pokoknya. Mulanya cara Said Muhammad itu pinter. Said Muhammad tak ngantikan Islam itu gampang. Angger ana syarat nama menunggu yang gerdorurat ya si desah. Pokoknya gerdorurat itu. Kayak gue di pakaian najis, orang itu pakaian suci, wajib sholat tau. Ya wajib, ya sah, dihormatil. Biasanya. Pokoknya penak sih. Kue sholat teraruh kiblat. Ya madem. Madem sak kecekel ya. Ngetan Allah. Bareng madem ngetan tangan-tangan sholat kok mamang. Kepengen ngalor ya ngalor. Nggak nak kepengen hidup ya. Itu. Dan kita ngerti fakir yang ngerti. Al-istihad layung kodu bil istihad. Istihad itu raiso dirusak apa istihad. Jadi ada orang yang ngalas. Mantep rokaat ula itu madem ngetan ya ngetan. Bareng rokaat kedua rubah kepengen hidup ya ngidul. Nanti umpama sholat patang rokaat dengan empat arah niku sah. Perkarane cara ilmu usul fikih gampang sederhana. Allah ngutus kowe sholat kan madhep dia jawab sitok-sitok. Madhep kiblat. Allah ngutus mongkon madhep kiblat artine kon goleki arah kiblat apa kon mesti tepat kiblat. Mok kon goleki mergo wong ora mungkin sempurna. Kon goleki arah kiblat. Lah saiki kowe madhep ngetan wis entek mamak entek mantep pom. Saiki wis mamang tenan kepen nyidul. Ya wis golek-golek ngidul. Engko nek golek ngidul ilang mantepe ya golek ngalor. Nah, golek iki nuruti perintahe pangeran kon golek-golek kiblat. Aja kok kowe wis mantep ngalor tetep madhep ngetan. Wis moh Gusti golek-golek meneh. Malah keliru to. Misalnya kata ngeten tak contoh nama ben sampean ngerti ilmu ni pengiranu benten be ilmu ni model LSM gue benten benten manjen misalnya rohen tak kongkon hen aku domku jeblok ni musola iki wes jelas ni musola iki golek no kalau ngongkon golek no iku tujuannya ketemu apa delok rohen iku mak loyal tau orang siji aku sebagai manusia aku pengen ketemu tapi aku yo mencadangkan sifat kasih sayang saya Allahu Rahman Rahim. Bareng rugen golek is ngalor ngidul ra ketemu. Tetep tak puji wong kok nurute ngono. Ora ketemu itu goleki ngalor ngidul. Kira-kira kowe haru ta ora mbek wong sing nurut ngono. Ya wis dibiji apik nurut. Perkarane dikompon nurut. Saiki waliane. Mus domku iku goleki ceblok ning musala. Terus Mustofar loh dom iku ning isore meja. Terus ngongkon rugen. Hen domku jupuk kene Gus Bah. Mesti Mustafa tak benci, wong kok sombong ini di kongkong malah enggak, senajan itu kasih untuk dom nak tujuannya aku kasih untuk dom, mestinya perilaku ini Mustafa gak mangkel no perkara ini domnya kasih kecek tapi aku tetap mangkel, aku tak kongkong malah kongkong bocah kok sombong ini di kongkong malah lah, kabeh kawalannya Allah yang diutus Allah sholat, itu yang penting sholat kalau golek kiblat, itu yang penting golek orang kudu pas. Iku apa wis seneng. Mergo apa ra butuh dom, ra butuh salat. Butuhe iku nurut. Mulane sing diarani taat kuwi imtisalul awamir, nuruti perintah ora ana tarif. Sing diarani taat kuwi apa? Tepat dalam melakukan perintah ora ana ulama anarifi ngono iku. Sing diarani taat nurut. Dadi kon madhep kiblat golek kiblat. Kon nganggo pakaian suci ya berusaha suci. Senajan to mungkin kowe nyangka suci hakikate najis. Misale bahane najis, kowe nyangka suci jebule tapi apa wis seneng. Ora santri ubah-ubah, roke ubah-ubah kepengin suci seneng. Senajan to pas mbok go ono wong ngekeki napa. Najis to bahane najis iki kan yo ora. Mulane darane taat ku imtisalul awake. nuruti perintah. Mulane jari Imam Suyuti nak ono wong bingung ning alas. Salat patang rakaat, ngetan ngulon ngalor ngidul saking bingung iku sah. Perkara ning goleki arah, berarti kepengin nuruti perintahe Allah. Nah, kecuali dene iso duwe ilmu. Nah, di ilmu yo dipikir misalnya srengenge iku kan umume ning Indonesia kawetan. Wis ngerti srengenge kawetan kok tetep adem srengenge lah iku. Nah, iku ora istihad iku geblek iku. Ayo ora istihad Kang, jenenge napa? Lah mung karwan dekne wong Indonesia roh nak srengenge jek jam 09.00 lah kecuali jam 3.00. Dekne madhep srengenge berarti madhep ngulon perkarane wis jam karwan jam 09.00 kok. Madhep srengenge paling wetan niku kono nuju arah srengenge. Terus dekne salate tetep iso wae kono kulon. Wah yo. Terus sesuk bae nek iso wae iki semah kiamat dadi srengenge tua. Yo, gedeng tu dikira-kira. Paham gitu. Terus tenggiri fakih, mana kau ita al istihad layung kau tu bil istihad. Jadi istihad pertama, iku raiso rusak. Abe istihad kedua, dia ke podo-podo. Mulanya nak wong poso misalnya, wong poso itu saya tak beda isman. Ayo mesti nak iso jawab. Wong poso itu gak oleh mangan, gak oleh ngombe, apa orang no mangan, orang no ngombe. Nak corong gak oleh mangan. Wong poso kena kitab, dekne ora oleh mangan. Ora oleh. Ora ana takrife. Wong poso wong sing ora mangan ora oleh ngombe, kliru kowe. Ana wong lali terus mangan sak piring. Pasane sah to ora? Sah. Perkara dekne lali. Padahal terjadi mangan. Mulane takrife poso iku wong sing berusaha ora mangan, ora ngombe, senajan to bar mangan, bar ngombe mergo. Mergo kitabe apa iku ora kena wong lali. Ya padha kaya ngene iku berarti misalnya tarife poso iku definisine orang yang mulai fajar shodiq sampai maghrib sama sekali enggak tersentuh makanan. Ya goblok ya tarif ngono. Wong tersentuh makanan yo ora apa-apa asal lali. Mulane jare Nabi, nek ana wong lali mangan iku rezeki sing dikirim karo pangeran. Mulane lali wae nek iso. Biasane poso pertama iki kata sing lali, nek sing rapati kiai kudu gampang. Supir-supir sering cerita kok. Kulo tenan Gus lali tenan Gus jenenge super wis spontan ngombe banyu teng pinggir kulo. Alhamdulillah ilinge bar bagus. Hukume piye Gus? Ya hukume kadablek kalune. Tapi basamu sah wong napa? Wong lah. Dadi khitabe Allah iku tujuane iku pokoke nguji loyalitase kaulane Allah. Dene mau koyo kulo ngutus rukin golek dong. Mbok ra kecekelah asal rugen goleki tenanan kula wis seneng jenenge wis wong sing nu. Paham ya? Mustofa senajan to nyekel nodom tetep wong kliru mergo gak tawang tuk ndi kongkon kok malah kongkon wong. Ya misale sampean di buruh jenenge Mustofa. Fa tukono sate. Tukono sate klathak. Kuwe Mustofa saking pintere wong mbok saking mutazilahe mikir. Tujuane majikan untuk sate klathak. Terus nelpon bakule. Pak, kirimi sate klathak kekno majikanku. Majikane bareng kite. Lho kok kowe sing ngetero, dikeken Pak Mustofa. Wis mampu kok mletene ngono. Lah umpama tujuane nek ngasilo sate ngene iku kan cukup. Ngene iku kan. Tapi Allah ngutus kawulane mau nguji intisarul awamir. Dikongkon nurut tau ora. Mboten kok kasil. Eling-eling ku wabe ulama ada kok. Mane kudu ro, dadi tujuane perintah iku nggo nguji loyalitas wong nurut ta ora. Ora kok kasil. Lah nek tujuane perintah bener ngenteni kasil, repot. Kowe dikongkon kiaimu, dong tukokno sate, jurune warunge sate tutup. Berarti terus kowe salah, perkarane warunge tutup. Lah nek tujuane kasil kan tetep salah, piye-piye nyatane ora entuk kan. Wah, eling-eling ya, ini penting ya. Terus pemimpin itu tujuan itu maslahat kanggo masyarakat. Jadi nak maslahat itu wedok, ibin wedok. Nak bandingannya lanang sing ora maslahat. Tapi nak bandingannya lanang maslahat, be wedok maslahat. Ya menang lanang nopo maslahat. Jadi eling-eling ini tak kiri fataza wajah wa habbah wa akorroha alamudiyah wa akorrolan. Niki hukum ya, rasa rasa buk